Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. Dari sahabah an Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Dari Abi Muhammad, nama kunyah sahabat ini adalah Abu Muhammad, nama beliau Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan orang tuanya. Qala, beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya tunduk mengikuti terhadap apa yang aku bawa dari risalah ini. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsu yang ada pada dia itu tunduk, patuh, taat terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari risalah yang beliau bawa. Hadis ini kata Imam An-Nawawi adalah hadis yang sahih dan hasan. Kami telah meriwayatkannya di kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Namun sebagaimana dijelaskan oleh beberapa para ulama bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebagaimana juga didhaifkan hadis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan juga Aliyah bin Rajab dalam syarah beliau terhadap hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini la yasih, hadis ini dari sisi sanadnya tidak sah. Dari sisi sanad hadis maka tidak sah, hadis ini tidak sampai sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti bahwa jika sebuah hadis itu dhaif maka berarti isinya juga tertolak. Tidak seluruh hadis yang dhaif isinya juga dhaif. Karena di sana ada beberapa hadis yang riwayatnya dhaif namun matan dan isi dari hadis tersebut tidaklah dhaif atau dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan benarnya isi yang terdapat dalam hadis itu, sebagaimana hadis yang kita baca ini. Dari sanad maka tidak ada sanad ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kita lihat dari sisi matan dan isi hadis tersebut maka matan dan isinya itu betul, benar, dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menguatkan akan matan hadis ini benar. Yani hadis la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsu dia tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Maka demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidaklah menjadi orang-orang yang beriman sampai mereka betul-betul menjadikan dirimu sebagai hakim yang menghakimi permasalahan-permasalahan yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian mereka tidak terasa berat dalam hati mereka terhadap apa yang kamu putuskan. Inilah sifat orang yang beriman. Mereka tidak merasa berat terhadap perselisihan yang telah diputuskan hukumnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang beriman. Juga ayat yang lain yang menunjukkan atau yang semakna dengan hadis ini, yaitu firman Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepantasnya seorang mukmin dan seorang mukminah jika Allah telah menetapkan suatu permasalahan, Allah memberi ketetapan terhadap suatu permasalahan, suatu perkara, mereka terdapat dalam hati mereka khiyarah, rasa berat hati untuk taat terhadap keputusan tersebut. Tidak sepantasnya seorang mukmin demikian. Maka hadis ini juga semakna dengan ayat kedua ayat yang telah kita baca, sehingga benar makna dan isi dari hadis ini, yaitu bahwa tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsu dia tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari syariat ini. Sehingga terdapat faedah dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekh Al-Utsaimin, tahdzirul insan, hendaknya seorang berhati-hati dari mengambil hukum menurut akal dan hawa nafsunya. Seorang berhati-hati mengambil hukum, suatu hukum tertentu, dengan hawa nafsu dan akalnya sendiri sebelum dia mengambil sebuah dalil, dia lebih mengedepankan akalnya. Maka ini menunjukkan tidak ada iman pada dia atau kurangnya keimanan yang ada pada dia. Tidak sepantasnya orang mukmin demikian. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan patokan, ukuran, barometer dalam kehidupan dia, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun hawa nafsu, maka dia tidak jadikan itu sebagai sandaran hukum. Dia jadikan sandaran hukum dia adalah Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para salaful ummah. Dia tundukkan hawa nafsu dia terhadap itu semua, walaupun hawa nafsu dan akal dia menyelisih apa yang datang dari Rasulullah SAW. Demikian juga dia tidak menjadikan suatu adat kebiasaan tertentu sebagai dasar dalil. Tidaklah itu semua sebagai dalil. Akal ataupun adat kebiasaan yang ada pada suatu daerah atau suatu kaum tertentu, itu bukanlah sebagai sandaran dalil. Tidak bisa kita berdalil dengan sebuah kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan di daerah ini, kemudian kita ambil itu sebagai permasalahan yang dibolehkan atau yang diharamkan. Maka ini tidak. Seorang mukmin, yaitu dia menundukkan hawa nafsu dan seluruh perkara yang lainnya dari adat, kebiasaan, dan yang semisalnya, dia tundukkan itu semua terhadap dalil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Faedah yang kedua, wajib bagi seorang insan, wajib bagi seorang hamba untuk lebih dahulu berdalil sebelum mengambil suatu hukum. Wajib bagi seseorang untuk berdalil, melihat dalil, melihat hukumnya dari sisi syariat, baru setelah itu dia bisa mengambil hukum yang lain dari yang bisa dia ambil dari yang bisa dia petik dari dalil tersebut. Bukan sebaliknya, sebagaimana ahlul bid'ah, mereka terlebih dahulu membuat hukum tanpa melihat dalil. Mereka mengambil kesimpulan hukum, kaidah-kaidah yang mereka buat, baru setelah itu mereka mencari-cari dalil yang menguatkan apa yang telah mereka jadikan itu sebagai sandaran mereka. Maka ahlu sunnah, mereka berdalil terlebih dahulu, baru setelah itu membuat hukum berdasarkan dalil yang ada. Tidak terbalik. Inilah faedah dari hadis yang keempat, yang ke-41. Yaitu terkait hadis bahwa tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsu dia tunduk terhadap apa yang dibawa Rasul, walaupun itu menyelisih akalnya, walaupun itu menyelisih madhab dia, walaupun itu menyelisih madhab sebagian ulama. Jika kita tahu dalil itu demikian, kemudian di sana ada ucapan sebagian ahlul ilm misalnya, yang salah terjatuh dalam kesalahan, dalam permasalahan ini, maka tidak boleh kita menjadikan ucapan alim tersebut sebagai dalil, sebagai hujjah. Kita kembalikan hujjah itu sesuai dengan apa yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir dari kitab ini. Qala al-hadithu tsani wal arba'un, hadis yang ke-42. Inilah hadis yang terakhir yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi hadis ini disanadkan, disandarkan kepada Allah, berarti dia disebut sebagai hadis qudsi. Allah berfirman, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bna Adam, law balagat dhunubuka anana samaa thumma staghfartani ghafartu laka. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis ini, ya bna Adam, Allah berkata, wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, innaka ma da'autani, sesungguhnya kapan saja kamu berdoa kepadaku, wa rajautani, dan kapan saja kamu berharap dariku, ghafartu laka ala ma kana minka, maka pasti aku ampunkan atas semua dosa yang pernah kamu lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli, dan aku tidak peduli. Kata Allah, ya bna Adam, innaka ma da'autani, kapan saja kamu berdoa, meminta, memohon, atau meminta ampunan, beristighfar kepada Allah, berharap Allah akan menghapus dosa-dosanya dan menyelamatkan dia dari iqab dan azab Allah, maka Allah mengatakan, pasti aku ampunkan dosa-dosamu dan dosa-dosa yang pernah kamu lakukan itu semua. Walau ubali, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa tersebut. Tidak menjadikan banyaknya dosa itu berat untuk diampunkan oleh Allah. Tidak. Rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang hamba jika dia bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya bna Adam, kemudian Allah melanjutkan, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka anana sama thumma staghfartani ghafartu lak. Kalau seandainya dosa-dosamu itu mencapai setinggi langit banyaknya, saking banyak dosa-dosa dan kesalahan yang ada pada dia, sampai setinggi langit, kemudian thumma staghfartani, kemudian engkau beristighfar, memohon ampunan, bertaubat, kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ghafartu lak, kata Allah, aku pasti akan ampuni dosa yang banyak tersebut. Allah pasti akan mengampunkan dosa seorang hamba. Maka hadis ini, kata para ulama, hadis ini merupakan hadis yang merupakan kabar gembira, al-bisyarah. Dan hadis ini merupakan hadis yang menunjukkan luasnya rahmat Allah. Dan hadis ini juga merupakan hadis yang merupakan pintu taubat itu masih terbuka bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Masih terbuka walaupun dosa dan kesalahan dia begitu banyak, sampai menjulang tinggi selangit, kata Allah, pasti aku tetap ampunkan dosa tersebut dan aku tidak peduli. Tidak peduli banyak dan besarnya dosa yang pernah dia kerjakan, selama dia bertaubat, tentu Allah ampunkan dia. Bertaubat tentu dengan syarat-syaratnya, tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan, saya bertaubat, astaghfirullah, tapi dia tidak merealisasikan syarat-syarat taubat, maka ini percuma. Jika dia betul-betul bertaubat, itu syarat-syarat taubat, dia menyesal perbuatan yang telah dia kerjakan, dan dia berazam, berjanji dia tidak akan terjatuh kepada dosa yang pernah dia lakukan tersebut. Dan jika itu berkaitan dengan hak manusia, dia kembalikan hak itu kepada orang yang memiliki hak, maka inilah taubat. Dia bertaubat karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena terpaksa, bukan karena riya. Maka jika syarat-syarat taubat tersebut terpenuhi, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampunkan dosa hamba tersebut, sekalipun dosa itu sangatlah banyak, sekalipun dosa itu begitu besar dan begitu berat yang pernah dia lakukan. Dan banyak hadis-hadis yang semisal ini, sebagaimana hadis pembunuh 100 jiwa, 99 jiwa kemudian ditambah lagi dengan 1 jiwa, Allah tidak menutup pintu taubat kepada dia, masih terbuka lebar bagi orang yang ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat Allah dan keutamaan Allah itu sangatlah luas, tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Dosa-dosa yang sangat banyak memenuhi bumi dan seisinya, rahmat Allah lebih luas dari itu, bisa Allah ampunkan selama dia ingin bertaubat dan kembali kepada Allah azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, innaka law ataitani, seandainya engkau mendatangiku, yani bertemu dengan aku, kapan? Setelah kematian, jadi di hari akhirah, di yaumul qiyamah, seandainya kamu bertemu, berjumpa denganku dengan membawa biqurabil ardi, sepenuh bumi, khotaya, kesalahan dan dosa, thumma laqitani, kemudian dalam keadaan kamu berjumpa kepadaku itu, la tusyriku bi syai'an, kamu tidak pernah berbuat syirik kepadaku dengan suatu apapun, menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kata Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan, pasti aku beri, aku datangkan sepenuh bumi itu pula ampunan untuk dirimu. Lihatlah rahmat Allah yang sangat luas terhadap hamba-hambanya. Rahmat Allah begitu luas. Kata Allah, kalau seandainya anak Adam ini dia datang dengan membawa dosa yang sepenuh bumi dan seisinya, dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah masih bisa mengampunkan dosa tersebut. Ini semua kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika atas hambanya, Allah ampunkan. Dan tidak peduli berapa besar yang pernah dia lakukan dari dosa-dosa itu, berapa banyak dan berapa besar dosa tersebut, Allah ampunkan. Selain dosa-dosa syirik. Kalau dosa syirik harus bertaubat. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, syirik akbar, dan juga sebagian orang mengatakan syirik asghar juga termasuk. Yani dosa syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah, dan Allah mengampunkan dosa-dosa di bawah dosa syirik. Selain dosa syirik masih bisa diampuni oleh Allah walaupun dia tidak bertaubat. Salah hamba yang melakukan dosa besar atau dosa kecil, selama itu bukanlah dosa syirik, ini masih bisa Allah ampunkan. Masih ada kemungkinan Allah akan mengampunkan. Tapi tidak semua itu akan diampunkan oleh Allah. Tidak mesti harus Allah mengampunkannya. Karena dosa-dosa besar itu harus bertaubat. Dosa besar harus bertaubat. Seorang harus bertaubat dari dosa besar yang pernah dia kerjakan. Jika dia bertaubat, maka pasti Allah ampunkan. Semua dosa kalau dia bertaubat darinya, pasti Allah ampunkan. Hatta syirik, jika dia bertaubat, Allah ampunkan dosa syirik tersebut. Tapi kalau syirik tidak bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah dosa syirik tersebut. Adapun dosa-dosa besar yang lain, maka itu di bawah kehendak Allah. Jika seorang meninggal di atas dosa-dosa besar dan dia belum bertaubat darinya, maka di hari kiamat itu Di bawah kehendak Allah, jika Allah menghendaki, Allah iqab dia terlebih dahulu, Allah beri siksaan sebagai penebus dosa yang pernah dia kerjakan terlebih dahulu. Kemudian Allah selamat, jika dia adalah orang yang muwahhid, Allah kembalikan dia ke dalam al-jannah. Selama dia tidak melakukan dosa asyirik dan dia tidak bertaubat darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Maka dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama yaitu hasungan untuk segera bertaubat, al-hath, motivasi dan hasungan untuk bertaubat dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Selama masih ada waktu, masih panjang, masih ada waktu yang ada pada kita, belum tertutup pintu taubat, maka bersegera untuk bertaubat. Jangan menunda-nunda taubat. Terus seorang menunda-nunda taubat sampai akhirnya Allah tutup pintu taubat bagi dia dan na'udzubillah dia belum sempat bertaubat dari dosa yang pernah dia kerjakan tersebut. Yang kedua, bahwa adz-dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan, walaupun dia itu sangat besar dan sangat banyak jumlahnya dan sangat besar dosa tersebut, idza taba, jika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah dan beristighfar kembali meminta ampunan kepada Allah, maka pasti Allah akan ampunkan dosa-dosa yang banyak itu darinya. Pasti Allah akan ampunkan dosa-dosa dia walaupun banyak dan seberapapun dosa yang pernah dia kerjakan. Jika dia bertaubat, tidak peduli, Allah ampunkan semua itu. Allah akan ampunkan semua itu. Faedah yang berikutnya, keutamaan at-tauhid, fadlut tauhid. Dari hadis ini kita bisa mengambil keutamaan at-tauhid. Seorang muwahhid yang terbebas dari asyirik ini merupakan di antara sebab diampunkannya dosa-dosa dia. Sebab datangnya al-maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah jika seorang hamba betul-betul merealisasikan at-tauhid dan dia tidak terjatuh dalam suatu kesyirikan, maka ini di antara sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis ini. Kalau seandainya kamu datang kepadaku dan membawa dosa sepenuh bumi dan seisinya dalam keadaan kamu bertauhid kepadaku, tidak berbuat syirik, pasti aku ampunkan itu semua. Menunjukkan bahwa tauhid, seorang yang betul-betul merealisasikan tauhid itu merupakan sebab turunnya ampunan dari Allah kepada dia. Kemudian juga bukan berarti dari hadis ini setelah kita tahu akan luas dan besarnya rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, bukan berarti bahwa seorang itu bermudah-mudahan dalam bermaksiat kepada Allah, melakukan apa yang Allah haramkan, dan dia mengatakan Allah maha pengasih dan maha penyayang. Selama saya bertauhid, saya insya Allah tidak kekal di dalam neraka. Tidak demikian. Seorang hendaknya berhati-hati, khawatir terhadap dirinya. Seorang jika dia bermudah-mudahan terhadap suatu maksiat yang terjadi nantinya, terus Allah palingkan dan Allah palingkan, Allah keraskan hati dia. Awalnya bermudah-mudahan kecil-kecil, dianggap kecil, sampai di kemudian hari dia sudah tidak akan mampu untuk kembali lagi kepada jalan yang benar, dikarenakan Allah telah palingkan dan Allah telah jauhkan dia dari jalan yang lurus disebabkan maksiat yang dianggap remeh tersebut. Sehingga seorang tetap berhati-hati dari yang namanya at-tasahul fil ma'asi wal munkarat, maka bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, sehingga Allah terus beri taufik bagi dia untuk berada di atas jalan yang lurus sampai Allah tutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Tapi dengan ini, alhamdulillah, kita telah sempurna dan telah selesai dari pembahasan kitab Syarah Riyadhus Salihin dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita telah ambil syarah dan banyak penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari kitab ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan menerima amalan kita semua, dan memberikan menjadikan amalan sebagai amalan yang menjadi pemberat timbangan kita, dan semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi diri ana, kemudian kita semua di dunia dan di akhirah. Maka jika ada kesalahan yang terjadi ketika ana sampaikan, maka ana bertaubat, beristighfar, dan hendaknya kita menegur satu dengan yang lainnya. Dan jika ada kebenaran padanya, maka itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Demikianlah, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mm-hmm.